بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا الله سبحانه وتعالى برفرمان لدلم القرآن وتلك الأيام نداولها بين الناس. Kata Allah Subhanahu wa taala yang maknanya itulah hari-hari yang kami nudawiluha bainan nas. Itu yang memutar yang diputar oleh Allah Subhanahu wa taala di antara manusia. Sehingga manusia akan mengalami berbagai macam kondisi sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Baik kondisi itu adalah kondisi kebaikan bagi mereka ataupun kejelekan yang menimpa mereka. Semuanya tentunya berdasarkan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala, kata beliau hafizahullah taala menjelaskan ayat tersebut, fad-dunya laysat daiman na'iman wa tarafan wa maladzatin wa sururan wa nasran. Yang namanya dunia, kata beliau, itu tidak terus menerus na'iman, itu tidak terus menerus nikmat dirasakan oleh manusia. Demikian pula tarafan, berbangga-bangga, senang, wa maladzatin, dan juga kelezatan-kelezatan dirasakan oleh manusia, wa sururan wa nasran. Demikian pula dunia ini tidak terus menerus dirasakan gembira, senang oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Laisa daiman hakada. Dunia itu tidak terus-menerus seperti ini, kata beliau hafizahullah taala. Tentunya demikian, yang namanya dunia tidak terus-menerus. Terkadang kita merasakan kesenangan dan terkadang pula kita merasakan kesedihan, kesusahan. Tentunya hal ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk hamba-hambanya. Sehingga beliau, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala, "As-sahabatu afdalul ummati. Mada jara 'alaihim min al-ibtila'i wal imtihan?" Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka adalah afdalul ummah, manusia yang terbaik, manusia yang paling utama. Mada jara alaihim minal ibtila wal imtihan. Para sahabat saja yang mereka adalah manusia yang terbaik, yang paling mulia, yang paling afdal dibanding manusia yang lainnya. Mada jara alaihim, apa yang telah menimpa mereka, yaitu berupa al-ibtila wal imtihan, berupa ujian dan juga cobaan, musibah-musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Tentunya apa yang dialami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita membaca sirah-sirah mereka, tentu mereka merasakan berbagai macam ibtila wal imtihan. Dikarenakan, kata beliau, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala, Allahu yabtali al-ibad yabtalihim bil masaib. Allah Subhanahu wa taala ini menguji hamba-hambanya. Menguji hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala yabtalihim bil masaib. Menimpakan mereka, memberikan bala cobaan kepada mereka dengan musibah-musibah. musibah-musibah yang menimpa terkait dengan harta-harta mereka, ataukah kendaraan-kendaraan mereka, tanaman-tanaman mereka, perkebunan dan juga yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan musibah-musibah kepada hamba-hambanya. Yabtalihim bil makarih. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian, cobaan kepada mereka bil makarih, dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh hamba-hambanya. Yabtalihim bil a'da'i minal kuffari wal munafiqin. Allah subhanahu wa ta'ala juga menguji mereka, memberikan bala kepada mereka dengan adanya al-a'da, yaitu musuh-musuh mereka, baik dari kalangan orang-orang kufar ataupun orang-orang munafik. Semuanya adalah merupakan musibah, bala, ujian yang dicobakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Sehingga mereka yahtajuna ila sabri. Mereka hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala sangat butuh kepada yang namanya kesabaran. Wa'adamil ya'si, wa'adamil kunuti min rahmatillahi ta'ala. Mereka sangat butuh terhadap yang namanya sabar di dalam menghadapi musibah-musibah yang ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam menghadapi cobaan-cobaan yang ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Dan tidak. Wa'adamil ya'si, itu tidak dihadapi dengan putus asa, merasa putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun bersabar, menunggu jalan keluar dari Allah subhanahu wa ta'ala, menunggu kelapangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berjanji di dalam Al-Quran, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala yang maknanya, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala kecuali itu adalah biiznillah, dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada kalbunya. Di sini ayat yang mulia dijelaskan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, illa biiznillah, ma asaba min musibatin illa biiznillah, kataba liya radhiyallahu anhuma illa biamrillah. Tidaklah musibah tersebut menimpa hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan amrillah, itu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'ni an qadarihi wa masyiatihi, yaitu dengan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga masyiah, kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya ditakdirkan dan juga dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik musibah-musibah tersebut adalah apa-apa yang sudah disebutkan di atas tadi. Kemudian kata beliau, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Kata beliau, ay man sabathu musibatun. Barang siapa yang dirinya tertimpa sebuah musibah, fa'alima annaha biqadarillah, dan dia mengetahui bahwasanya musibah tersebut adalah dengan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yakin musibah yang datang tersebut semata-mata ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang mungkin sedang kita rasakan musibah, yaitu di mana hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala diuji dengan adanya virus ini. Dan juga ujian-ujian yang lainnya tentunya. Maka beliau, fa'alima annaha biqadarillah. Dia mengetahui bahwasanya musibah-musibah tersebut adalah dengan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fasabara. Kemudian dia bersabar. Wahtasaba wastaslama liqadaillah. Dia pun bersabar dan berihtisab mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wastaslama, dan dia pasrah. Pasrah terhadap qada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang semacam ini kata beliau radhiyallahu anhuma, hadahullahu qalbahu wa 'awwadahu amma fatahu min ad-dunya hudan fi qalbihi wa yaqinan shadiqa. Kata beliau radhiyallahu anhuma, barang siapa yang mengetahui musibah seperti tadi, dia berikhtisab, sabar dan juga istislam li qada'illah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada kalbunya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada kalbunya. Wa 'awwadahu 'amma fatahu min ad-dunya hudan fi qalbihi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan apa yang luput dari urusan-urusan dunianya, yang mungkin dengan musibah tersebut dunianya itu luput, hilang. Allah akan ganti, kata beliau, hudan fi qalbihi, yaitu berupa petunjuk kepada hatinya. Tentunya ini nikmat yang sangat besar. Kapan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu ketika seorang hamba mengetahui itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa bersabar menghadapi musibah tersebut dan juga berikhtisab mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia istislam li qada'illah Subhanahu wa taala. Wa yaqinan shadiqan, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan yaqinan shadiqan, itu rasa yakin yang jujur. Kata beliau radhiyallahu anhuma. Kemudian dikatakan juga oleh Alqamah radhiyallahu rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullah tentang firman Allah Subhanahu wa taala tadi di atas, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Kata beliau rahimahullah, وَالرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةِ فَيَعْلَمُ أَنَّهَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَيَرْضَى وَيُسَلِّمُ. Orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan yahdi qalbah, yang akan diberikan petunjuk kalbunya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu di atas, yaitu kata Alqamah, adalah huwa ar-rajulu, yaitu seseorang, yang tusibuhul musibah, yang dia tertimpa musibah, faya'lamu annaha min indillah, dan dia mengetahui bahwasanya musibah tersebut adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menakdirkan musibah-musibah tersebut. Fayardha, kemudian dia ridha, wa yusallim, dan juga menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mendapatkan petunjuk, yaitu kalbunya akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ini, dengan apa yang disebutkan oleh para ulama kita dari kalangan para sahabat ataupun para tabi'in, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kesabaran di dalam menjalani, di dalam menghadapi musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kemudian dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala, beliau menyatakan, فَلْيُوَطِّنْ الْعَبْدُ نَفْسَهُ أَنَّهُ إِذَا بُتُلِيَ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ خَاصًا بِهِ. Maka hendaknya seorang hamba itu melatih dirinya untuk membiasakan dirinya bahwasanya jika dia diberikan ibtila, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia harus mengetahui bahwasanya musibah tersebut adalah laisa khasan bihi, tidak hanya khusus mengenai dirinya saja. Jangan sampai dia merasa bahwasanya musibah itu hanya mengenai dirinya saja. Fahada sabaqa li auliyaillahi subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh musibah-musibah yang semacam itu, kata beliau rahimahullah hafizahullah, ini sabaqa li auliyaillah, sudah berlalu menimpa juga wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sayyada beliau fayuwattin nafsahu wa yasbir wa yantadir al-faraja min Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya dia melatih dan juga membiasakan dirinya dan bersabar serta menunggu jalan keluar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan kata beliau, hafidhahullah, yubtala ar-rusulu, wa yubtala as-siddiqun, wa as-suhada, wa ibadullahi al-mu'minun. Dikarenakan para rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka juga diberikan bala. Diberikan musibah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula as-siddiqun, was-suhada, dan juga ibadullahi al-mu'minun. Mereka semuanya juga ditimpakan bala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, bahwasanya musibah-musibah ini tidak hanya dirasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah tidak ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang tertentu saja. Namun sudah berlalu, ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang lainnya. Bahkan itu dari kalangan para rasul, para as-siddiqun, as-suhada, dan juga hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asaddan nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Manusia yang paling berat ujiannya, yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsummal amsalu fal amsal. Kemudian yang semisal dengan mereka dan yang semisal dengan mereka. Artinya ini seperti yang dijelaskan oleh beliau, oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafidhahullah, bahwasanya jangan sampai seorang hamba merasa bahwasanya musibah itu hanya mengenai dirinya saja. Namun musibah tersebut sudah berlalu menimpa hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang lain. Bahkan dari kalangan para rasul, as-siddiqun, was-suhada, wa ibadullahi al-mu'minun. Mereka ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bala, musibah, dan juga yang lainnya. Sehingga dengan ini, seorang hamba hendaknya mengetahui, hendaknya bercermin bahwasanya ketika dirinya tertimpa musibah, maka itu adalah merupakan cobaan yang mengenai dirinya dan juga mengenai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam satu hadis yang lain, sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala'i. Sesungguhnya besarnya balasan itu adalah bersama dengan besarnya ujian, cobaan yang ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum. Dan bahwasanya jika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan bala, menimpakan musibah kepada mereka. Faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukh. Maka barang siapa yang ridha, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang murka, marah, dia akan mendapatkan kemarahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga musibah yang menimpa seseorang ini terkadang adalah merupakan rasa cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya, kepada suatu kaum, kepada seseorang. Sehingga jangan sampai seorang seperti yang disebutkan tadi merasa musibah tersebut hanya mengenai dirinya saja. Bahkan dalam satu hadis yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dengan sawahidnya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira, 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Wa idza arada bi'abdihi as-sharra, amsaka 'anhu hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyegerakan hukuman untuknya di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala mungkin menimpakan padanya musibah dengan sebab perbuatan dosanya ataukah yang lainnya. Dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia. Wa idza arada bi 'abdihi asyarra, dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seorang hamba, amsaka anhu, Allah Subhanahu wa taala menahan, yaitu tidak menghukum hamba tersebut di dunia, hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah, hingga Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan hukumannya nanti pada hari kiamat. Sehingga musibah yang mungkin dibahasakan di sini adalah ukubah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, terkadang itu adalah merupakan pertanda kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba. Sehingga seperti yang disebutkan tadi oleh Syekh Al-Fauzan, dia harus bersabar, berikhtisab, mengharapkan pahala sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kalbunya. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk bisa bersabar terhadap musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan sekarang ini, dan mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat musibah yang sekarang ini. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.